Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai malam hari ini akan belajar kitab yang disusun dari ceramah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dari ceramah beliau ya. Kitab ini berjudul Is'afu Talibir Ridhul Khallaq Bibayani Makarimil Akhlaq. Jadi disusun untuk orang-orang yang mau cari keridhaannya Allah. Isinya penjelasan tentang apa itu akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan, di samping kiri saya ini adalah Ustadz Muhammad Muzammil, yang sering saya kasih julukan Uskub. Uskub. Bukan Uskub, Uskub pakai B. Ustadz Kuburan. Ibu-ibu ya, Ustadz Muzammil sini. Coba, biar masuk ke situ. Jejer saya, ibu-ibu gak kelihatan tuh nanti. Ya, sudah kelihatan, sudah, Romi. Geser lagi, sedikit lagi. Belum, belum. Ya, akhirnya gak kelihatan, gak apa-apa, Ustadznya harus kelihatan. Ini Ustadz Kuburan ini, Ustadz yang keliling dakwah dengan menceburkan dirinya di liang lahat. Tapi gak bisa nyeburkan sendiri, mesti beliau dikafani dulu. Ya, setelah dikafani kemudian dimasukkan di liang lahat, kemudian diuruk tanpa bantuan oksigen sekecil apapun ya, sedikit apapun, sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah, kemudian dari dalam kubur ceramah. Alhamdulillah panjang umur ya. Ya, walaupun masuk kubur tapi panjang umur, insya Allah panjang umur seterusnya. Amin Allahumma amin, khususnya kita juga yang hadir di majelis ini insya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan belajarnya ya, sedikit-sedikit insyaallah mulai malam hari ini. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. At-ta'rif bil akhlak. Definisi akhlak. Kita sering kan ngomong akhlak, akhlak, akhlak gitu kan? Tapi akhlak itu apa? Saya akan bacakan, ini ceramahnya Habib Umar ya. Ceramah yang kemudian dibukukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa wa fatar wa dabbara wa qaddar. ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أنه البارئ الفاطر عالم الباطن والظاهر ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعث ليتمم مكارم الأخلاق وكان الحبيب لمولانا الخلاق اللهم أدم صلواتك على من عظمت خلقه في كتابك سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن على منهجهم سار وخلقنا اللهم بأخلاقه وأدبنا بآدابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن من أعلى ما يجري فيه الحديث بين أهل هذه الملة ومن أعظم ما يدار حوله الفكر والنظر والاستبصار المقصود من الخلق والرسالة موضوع الأخلاق التي يجب أن يتصف بها الذي آمن بالله ورسوله والذي أسلم وجهه لله من كل من شهد شهادة الحق أخلاق الإسلام ونقصد بها الصفات التي ندب الإسلام إليها ودعا كل مسلم إلى التحلي والاتصاف بها. الأخلاق صفات وشمائل تمثل للإنسان صورة باطنية معنوية روحانية عليها يحشر يوم القيامة عند ظهور الحقائق، كما أن للإنسان مقابل أخلاق التي هي جمع خلق خلق جمع خلق خلق، والخلق ينصرف أولا في الذهن إلى صورة الجسمانية، فهذا الخلق للجسم إذا انتظم وحسن سمي حسن الخلق، وهو أن تكون صورة الظاهرة حسنة، كذلك صورة الباطنة لهذا الإنسان إذا انتظمت من جميع الصفات ومحاسن الشمائل وكريم الأخلاق صارت صورته الباطنة حسنة وسمي ذلك حسن خلق. وتلك الصورة الباطنة هي التي إليها نظر حق جل جلاله، وهي التي يحشر الإنسان عليها يوم القيامة. فتبين بهذا أن صورة الجسمانية لا تساوى في المنزلة ولا في المكانة الصورة الباطنة المعنوية لهذا الإنسان، فوجب على الإنسان العاقل المؤمن أن يصرف عنايته لتقويم أخلاقه ولاتصافه بما أحب الله منه أن يتصف به، ويأخذ من البعثة النبوية مقصودها، حيث يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانبعاث الرغبة في الاتصاف بالخلق الحسن عند الإنسان يوصله إلى تتميم مكارم الأخلاق فيه، بمعنى أن الإنسان قد يتبع على التخلق بالأخلاق غير طيبة وغير المحمودة، فهل يمكن الخلاص منها أو لا يمكن؟ وقد يفقد كثيرا من الصفات الحسنة الجيدة والبشر والمكلفون ممن وجهت إليهم رسالة لديهم قابلية لأن تتحسن هذه الأخلاق فيهم فترتقي مراتبهم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نسأل الله أن يوقع نور هذه الأخلاق في قلب كل قارئ لها، ويفتح له بابا من التوفيق حتى يتصف بتلك الأوصاف ويعتلي في ذلك المنار الذي بعث به المختار. اللهم حققنا بذلك بمحض فضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. Ini pelajaran pertama. Insyaallah pertemuan ini bisa selesai. Ya, insyaallah. Bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, disebutkan di sini setelah puja-puji syukur kepada Allah, beliau mengatakan sesungguhnya kalau kita simak perbincangan umat Islam ya, obrolannya umat Islam dan pola pikir mereka selama ini, yang paling besar itu ditujukan untuk membahas tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya kan, Rasul ini diutus untuk apa? Rasulullah SAW diutus untuk apa? Tujuan diutusnya Rasul ini yang menjadi pembahasan sebagian besar dari umat Islam. Dari zaman dahulu sampai saat ini, sampai kapanpun juga. Dengan tulisan, dengan pikiran, pendapat, orang membahas tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata tujuan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk berbicara, untuk memperbaiki akhlak manusia. Liutammi makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk akhlak. Jadi kalau kita bicara akhlak, akhlak inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dituntut untuk menyandang akhlak tersebut, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Nah, yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Akhlak adalah semua sifat mulia yang dianjurkan oleh Islam, dan setiap muslim diajak untuk menyandang sifat-sifat mulia tersebut. Itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak kumpulan sifat-sifat mulia yang umat Islam diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk menyandangnya. Itu namanya akhlak. Dalam tubuh manusia, jasad ini, kalau orang ada matanya biru, kira-kira indah enggak? Bola matanya biru, indah enggak? Atau siwer, ya. Hah? Betul, siwer. Mata-mata kucing. Indah enggak kalau mata kucing itu? Ada seorang yang matanya biru, hitam, yang terus seperti mata kucing. Kemudian hidungnya agak mancung. Jangan kemancungan, petrok nanti. Ya kan? Kalau mancung sekali kira-kira indah enggak? Pinocchio gitu, indah enggak? Enggak, tapi agak mancung. Atau terlampau pesek, indah enggak? Belum tentu indah, belum tentu tidak indah, nanti dulu. Tapi ini hidung agak mancung. Idealnya kan seperti itu. Kemudian dahinya enggak terlampau lebar, enggak terlampau tipis. Kalau kelebaran kurang indah. Kalau terlalu sempit juga kurang indah. Yang pas saja. Giginya miji timun. Ya, giginya miji timun seperti bijinya timun, tertata rapi, bijinya seperti giginya seperti itu. Kemudian badannya enggak terlampau tinggi jangkung gitu ya. Enggak terlampau pendek. Perawatannya itu gagah. Ya, dadanya bidang. Kulitnya putih menyenangkan. Bukan putih yang penyakit atau pucet. Ya. Kuning-kuning langsat. Seperti itu. Wajahnya tampan. Manusia yang seperti itu dikatakan jasadnya indah. Kalau pria disebut tampan. Kalau wanita disebut cantik. Contoh. Ada orang matanya biru. Hidungnya agak mancung, tapi enggak punya telinga. Indah enggak? Indah enggak itu? Nah, indah kan? Atau sebaliknya, matanya biru, hidungnya agak mancung, ya kan? Telinganya oke, dahinya oke, ya. Terus mulutnya oke, sayang enggak punya gigi, meringis, gimana kira-kira? Indah enggak? Kurang indah. Jadi yang namanya keindahan zahir jasad ini tergantung dari kumpulan keindahan yang ada pada zahir. Kalau tangannya oke, kakinya oke, dadanya oke, badannya oke, telinganya oke, matanya oke, hidungnya oke, bibirnya oke, ya, giginya juga oke, lidahnya oke, maka orangnya disebut indah. Kumpulan dari sifat-sifat lahiriah disebut orang punya jasad tubuh yang indah. Sebagaimana jasad itu punya bentuk yang indah, maka bagian batin manusia juga punya bentuk yang indah. Yang jadi masalah, nah, ini masalahnya. Nanti kita itu dibangkitkan bukan berdasarkan keindahan fisik. Kalau dibangkitkan berdasarkan keindahan fisik, maka gak adil. Kenapa? Yang di dunia wajahnya jelek, nanti di akhirat bangkit juga jelek. Mau? Yang di dunia pendek, nanti di akhirat bangkit juga pendek. Mau seperti itu? Yang di dunia, mohon maaf nih teman-teman kita ada di sini yang hadir, teman-teman dari tunanetra. Di dunia tunanetra, apakah di akhirat dibangkitkan tunanetra juga? Apakah seperti itu? Yang di dunia tunarungu, apakah di akhirat akan dibangkitkan tunarungu? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Manusia itu dibangkitkan bukan sesuai dengan bentuk lahiriahnya semasa dia hidup, tapi tergantung bentuk batiniahnya semasa dia hidup. Tergantung bentuk batiniahnya semasa hidup. Yang jadi masalah, kita ini boten gagas bentuk batiniah. Kita ini enggak memperhatikan bentuk batiniah. Padahal nanti bangkitnya, dikuburnya, di mahsyarnya, sampai surganya tergantung bentuk batiniah. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, kalau ibu lagi dandan terus bercermin, bibir agak pucat, dikasih apa, Bu? Dikasih lipstik. Biar apa, Bu? Biar manis. Biar dipandang, Ma, manis. Tapi pernah enggak ibu mikir, Bu, ketika bercermin, ngapunten ya, kalau bahasa Jawanya, lambeku sok ngerasani apa ora to? Bibir saya ini suka gunjing orang enggak ya? Bibir saya ini suka ngajak mencaci maki orang enggak ya? Bibir saya ini suka mengajak ngomong yang buruk enggak ya? Mikir gitu enggak, Bu, kalau waktu bercermin, Bu? Jujur. Bapak yang jawab nih, enggak pernah. Maaf, Bu. Mikir gitu enggak, Bu? Jujur ya, Bu, ya. Terus nanti kalau dibangkitkan itu sesuai dengan lipstiknya atau sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, Bu? Yang hidupnya suka mencaci, memaki, menghina, ngerasani, nanti dibangkitkan duer. Iya. Duer itu bagaimana loh? Hah? Di atasnya dumble ya? Duer itu siapa? Jelek sekali. Bentuknya sangat jelek. Bibirnya akan digunting-gunting. Nah, kira-kira kita pengen yang mana ini? Yang nanti bangkit indah atau bangkit gak indah? Pengen bangkit indah. Biar bangkit indah, syaratnya satu. Ya, syaratnya satu. Yang batin ini diduniakan, diindahkan dulu. Yang batin ketika di dunia diindahkan dulu. Pertanyaannya, sudah belum kita seperti itu? Berjalan ke sana, tapi belum betul-betul sungguh-sungguh. Ya enggak? Belum sungguh-sungguh. Contoh, kalau jenengan atau saya mau bercermin, ngoco, ya, bercermin, sisiran. Atau bedaan. Ada doanya enggak? Doanya bagaimana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan bentuk fisiku ini indah, maka jadikan bentuk batini aku juga indah. Jadikan bentuk batini aku indah. Pertanyaannya, setiap bercermin udah mikir enggak bentuk batininya kira-kira seperti apa? Orang-orang dulu tuh para wali kalau ngocol, kalau bercermin, enak ngocol gitu ya. Kalau bercermin, mereka tuh lihat, wajah saya tambah peteng enggak ya? Tambah gelap enggak ya? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kan putih atau hitam, ya kan? Pucet atau terang menyenangkan, kan seperti itu. Kalau para wali enggak, beliau-beliau bercermin batin. wajah saya ini tambah padang atau tambah peteng. Lain loh ya. Bercahaya atau gelap. Kalau kita, apa itu? Putih atau hitam. Betul kan? Wajahnya seger atau pucat. Kalau para wali, wajah saya bersinar atau buram. Nah kita mikir enggak itu. Kalau bercermin, kira-kira wajah saya bersinar atau peteng dedet ini ya. Mikir gitu enggak? Bu. Mikir enggak bu? Kenapa? Lupa. Ini setelah saya ngomong gini kok tegang semua, kenapa ini? Mikir. Mikir ya. Jadi kata Habib Umar bin Hafidz di sini, nanti kita di akhirat tuh dibangkitkan sesuai dengan bentuk ruhani kita semasa hidup. Nah kira-kira pengen gak memperbaiki bentuk ruhani semasa hidup? Pengen kan? Gimana caranya? Satu buku ini nanti akan bahas gimana caranya bentuk ruhani kita menjadi indah. Orang itu kalau bentuk rohaniahnya udah indah, dalemnya udah indah, subhanallah, wajahnya sejelek apapun secara lahir ya, orang nyawang juga senang. Betul atau betul? Jenengan pernah ketemu ulama-ulama yang wajahnya kurang ganteng? Pernah? Seperti saya misalnya nih. Ya kan? Bukan-bukan saya, kalau saya jerone ya elek, jebone ya elek. Orang-orang soleh yang pernah kita temui ya, orang-orang soleh yang pernah kita temui, kalau dilihat wajahnya mungkin biasa, tapi kita sawang, kita lihat, kita pandang, hati tenteram, betul enggak? Kemudian kita mandangnya terus makin senang, betul enggak? Tapi ada orang yang ganteng, kita sawang, jelek ke. Boseni, ya, buat hati peteng, buat hati enggak enak. Kenapa? Ketika orang itu bentuk ruhaniahnya indah, maka otomatis bentuk fisiknya itu dilihat juga jadi indah. Makanya bu, pak, untuk bapak-bapak, resep cari istri, mau saya kasih tahu. Yang belum punya istri, resep ya, resep cari istri, jangan cari istri yang wajahnya cantik. Nomor satu itu jangan itu dulu, itu nomor dua. Nomor satu cari istri yang hatinya cantik, zatuddin, yang punya agama yang baik. Begitu pula ibu-ibu cari suami yang hatinya baik, yang ngerti agama. Kalau udah hatinya itu baik, nanti wajah itu misal nilainya 6 jadi 9 tuh. Contoh ya, ada orang punya istri kecantikan ratu dunia. Udah ini juara apa namanya? Miss World. Wah, betul Miss World gitu ya. Ratu kecantikan Miss Universe. Wah, Universe lebih ngeri lagi itu. Seluruh dunia paling cantik katanya begitu ya. Mohon maaf pak, bapak mau enggak punya istri cantiknya luar biasa, bodinya super oke, tapi suka misui bapak. Dasar bocor ranggenah, suami enggak tahu diri, sok keminter, lulusan SD aja enggak. Mau enggak pak? Enggak mau. Ibu-ibu gitu enggak? Merenung. Yang di sini insya Allah enggak gitu ya. Yang di luar juga insya Allah tidak. Ya ini, kalau ada seorang wanita yang cantik jelita, tapi perilaku batiniahnya seperti itu, jadinya cantik atau jelek? Jelek. Kemudian udah jangkung, cantik, tapi perengutan, mau. Ketemu suaminya merengut terus. Kenapa? Karena suaminya hari itu belum bisa ngasih duit. Perengut, ini kalau ada suami kerja keras, duit habis belum sempat ngasih istri, istri perengutan, jenengan mau punya istri yang seperti itu? Nggak mau. Ibu-ibu kira-kira suka merengut sama suaminya berkat dap duit nggak bu? Tenane kata bapak. Ya, jadi kalau ada orang yang sifat batinnya itu jelek, tapi bentuk zahirnya bagus, bagusnya zahir ini jadi jelek karena bentuk batinnya yang jelek. Bu, saya mau nanya boleh bu? Jenengan pilih mana? Teman yang wajahnya agak jelek tapi nyeneng ke hati, atau teman yang kaya wajahnya cantik tapi megel ke hati? Yang mana bu? yang menyenangkan hati. Berarti yang dicari mananya ini, kayanya atau menyenangkan hati? Menyenangkan hati. Laki-laki yang menang urusan orang yang bisa menyebabkan hati kita senang, dan itu bukan karena fisik tapi karena perilaku batin. Nah, kalau yang namanya fisik bisa ngelabui orang lain. Ibu-ibu itu pakai bedak kan jerawat enggak kelihatan. Bisa ngelabui orang lain. Tapi kalau yang namanya hati disembunyikan seperti apapun nanti akan muncul. Loh, kelihatan busuknya juga. Ya kan kelihatan busuknya, busuknya juga. Nah, karena itu hal yang dimuliakan Allah, kita hendaknya berupaya punya budi pekerti atau sifat batiniah yang bagus. Pertanyaan, kira-kira kalau ada orang punya sifat batiniah yang jelek, suka ngomel, ya, mencaci maki orang, terus cari-cari kekurangannya orang, ya, kemudian suka menyebar luaskan keburukan orang lain. Ini kan komplit nih, macam-macam kan? Orangnya sombong. Kira-kira bisa dirubah enggak? Bisa dirubah enggak kira-kira? Bisa. Bisa dirubah. Sebelum 40 tahun agak mudah. 40 tahun ke atas agak susah. Nah, sebelum 40 tahun agak mudah. 40 tahun ke atas agak susah. Bukan enggak bisa, tapi kalau 40 tahun ke atas agak susah. Makanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang usianya 40 tahun lebih, keburukannya tidak bisa mengalahkan kebaikannya. Kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka neraka tempatnya. Jadi kalau 40 tahun lebih itu banyak buruknya ketimbang baiknya, siap-siap masuk neraka. Saya baru 37 sebentar lagi. Jenengan udah berapa tahun, Bu? Bapak-bapak yang 40 tahun ke atas, ibu-ibu yang 40 tahun ke atas, jangan sampai larinya ke neraka ya. Makanya mulai sekarang tunjukkan yang baik-baik saja. Ojo nambah ele. Karena kalau ternyata yang banyak kelihatan yang buruk-buruk, itu ciri-ciri penghuni neraka. Tapi jangan kita suudon sama orang, enggak boleh. Ada orang umurnya 45 tahun, perilakunya jelek, merokok, enggak boleh. Enggak boleh. Ini bukan untuk orang lain. Ini bukan untuk nunjuk-nunjuk orang lah. Orang yang suka nunjuk orang merokok, ini model calon merokok. Ya, sebab orang itu akan ngobrolkan yang dia sukai. Ya, orang itu akan ngobrolkan yang dia sukai. Orang akan ngobrolkan yang dia cintai. Kalau suka nyebut neraka, berarti ini contoh-contoh calon penghuni neraka. Kalau calon penghuni surga, yang diomongkan surga dan surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gimana kalau ketemu orang umur 40 tahun lebih, ternyata perilakunya masih buruk, prasangka baik, orang ini hidupnya lebih lama dari saya, baiknya pasti jauh lebih banyak dari saya. Sengketaan mongiki elek, yang kelihatan buruknya cuman ini, pasti dia punya kebaikan yang jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Angkat tangan doakan, ini ciri orang yang baik. Tapi untuk diri kita sendiri, ojo ngomong, aku ki urip wis 50 tahun, salat ku 50 tahun lho. Saya hidup udah 50 tahun, saya udah salat 50 tahun. Ora kala sing nyaran ki salat lagi 5 tahun kemaken. Salat baru 5 tahun kok udah merasa sok. Jangan begitu. Kalau kita yang umur 50 tahun, 45 tahun, kita lihat diri kita sendiri hati-hati. Aduh, kok kelihatannya saya ini masih banyak buruknya ya. Wah, jangan-jangan nanti saya akan neraka nih. Aduh, awas. Kemudian amal soleh ditingkatkan. Nah, ini gimana caranya kita merubah perilaku batiniah kita menjadi baik? Syaratnya berarti kita harus ngerti mana itu perilaku batiniah yang baik, mana itu perilaku batiniah yang buruk. Dan kalau tidak belajar, enggak mungkin ngerti. Banyak orang yang sombong tapi enggak sadar dirinya sombong. Banyak orang yang pelit tapi rumongso dermawan. Banyak orang yang dermawan rumongso ikhlas, ternyata ria. Contoh, mau saya kasih contoh, Bu? Itu loh di film apa namanya? Sinetron, saya pernah lihat sinetron Bang siapa itu yang dia jualan bubur apa? Bang Sulam ya. Bubur Haji Sulam ya? Bubur Haji Sulam. Nah, itu kan lucu, ada rapat di mana? Di masjid kan? Ya, Ustaz Yusuf Mansur sebagai ustadznya di situ kan ya. Rapat di masjid. Orang tuh kalau nyumbang masjid tuh yang ikhlas. Jangan bilang-bilang orang, katanya satu orang haji di situ kan. Jangan bilang-bilang orang, enggak ada orang tahu. Ya seperti sajadah di masjid ini, ya tahu-tahu subuh itu udah ada sajadah, padahal tuh ngasihnya orang lagi enggak ada itu. Paham maksudnya? Dia ngomongkannya itu saya masuknya lagi semua apa udah belum ke masjid itu. Yang ngomongkan ini menceritakan dirinya sendiri dan dia ngomong itu saya orangnya. Ya, awalnya mungkin rumongso ikhlas, ternyata dia pengen dipuji biar orang ngomong, wah ini yang sodako ikhlas ya, gak ada yang tahu. Ini termasuk riya. Termasuk riya, jenengan sedekah gak ada orang yang tahu kan, nyumbang masjid, tapi di hati ada perasaan biar orang muji ya, wah ini yang sodako gak pengen diketahui orang, hebat ini yang sodako. Itu riya itu. Contoh lagi, ustad, seorang ustad duduk, bayangkan nanti kalau saya meninggal pasti yang layak saya banyak ini. Ini ustadz yang begitu itu riak dengan semua amalnya. Ya ini kalau enggak belajar kira-kira ngerti enggak? Enggak ngerti bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Nah ini kita harus belajar bagaimana agar bentuk ruhaniah kita itu indah. Begitu indah, makanya disebut tuh wahai jiwa yang tenang. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu radhiyatan mardhiyah, dengan ridha dan diridhai oleh Allah. Pulang ke sana karena memang bentuknya sudah indah. Aslinya manusia itu indah. Aslinya manusia indah. Enggak ada manusia yang aslinya buruk. Aslinya indah. Tapi begitu lahir, bapak ibunya yang rusak. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu kedua orang tuanya. Dan tidak sadar ngapunten, kita ini membuat anak kita seperti itu seringkali tapi gak sadar. Ayo cobalah. Nanti perhatikan gimana kita didik anak-anak kita. Kalau berangkat sekolah telat marah-marah. Bangun subuh gak sholat marah gak? Marahnya marah mana sama yang telat sekolah? Ayo coba lihat itu. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sudahkah anak kita betul-betul kita didik untuk cinta Allah dan Rasulnya, atau ke arah-arah yang enggak benar? Jadi tumpul nih, tadinya bersih. Makanya lihat tuh, setiap bayi yang lahir pasti nyenengkan hati meskipun wajahnya kurang enak. Enggak semua bayi kan tampan, ada bayi yang biasa-biasa saja. Tapi kalau dilihat hati senang enggak itu? Tentram, nyiumi bayi itu hati jadi enak, teduh. Kenapa? Karena bayinya bentuk ruhaniahnya masih bersih. Alal fitrah, sesuai dengan ciptaan asli. Fitrah itu artinya ciptaan asli. Makanya orang yang selama bulan suci Ramadan puasanya beneran dapat Lailatul Qadar, nanti hari raya satu Syawal kembali pada fitrah, kembali seperti ciptaan aslinya. Bentuknya sangat indah dan itu ada mujahadah kurang lebih 30 hari. Nah, yang jadi masalah kira-kira kita termasuk wajah-wajah yang bagaimana ya ruhaninya? Ayo yang mana? Ada satu santri mimpi dalam mimpinya ketemu kiainya wajahnya berubah jadi celeng, berubah jadi babi. Mimpi lihat wajah kiainya jadi babi, bangun pagi teriak, Pak Yai, ya saya mimpi Pak Yai. Mimpi apa? Saya mimpi saya lihat wajah Pak Yai kok jadi babi ya. Oh ya betul, kenapa? Ya itu wajahmu. Bingung santrinya, loh saya lihat kan wajah jenengan kok bilang wajah saya. Iya, kan Rasul bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mu'min itu cermin buat mu'min yang lain. Kalau kamu lihat wajah saya jadi babi, berarti itu wajah kamu sendiri. Kaget. Nah kira-kira kalau dilihat ini wajah kita apa ya? Wajah aslinya. Maka ada satu orang masuk masjid, mau sholat kaget ya. Kaget. Bingung sampai nundukkan matanya. Terus kenapa? Noleh ke kanan celeng, noleh ke kiri anjing. Wajahnya yang di masjid itu wajahnya orang-orang yang seperti binatang. Karena kelihatan fisiknya ibadah tapi hatinya busuk. Ayo jangan mengatakan, wah saya gak mau sholat di masjid. Kenapa? Saya di masjid celeng kabeh, kurang ajar. Yang ngomong gini nih kurang ajar. Gak boleh ngomong seperti itu. Wah ini sok nih, termasuk orang yang so. Kalau orang udah mau ke masjid lama-lama jadi baik, wajahnya akan jadi semakin bersih. Sifat kebinatangannya juga akan semakin sirna. Nah ini tugas kita, berubah jadi wajah yang jauh lebih tampan secara batinnya. Makanya yuk, yang ikut hadir di Majlis Ar-Raudhah, buat semangat. Saya pengen jadi orang yang ganteng, saya pengen jadi orang yang cantik, tapi ruhaninya, tapi ruhaninya, batin nomor satu, zahir nomor dua. Bukan zahir gak penting, tapi zahir nomor dua. Yang penting adalah batin. Nah gimana caranya? Insya Allah kita akan belajar terus. Nanti khatamnya insya Allah akhir Ramadan ini khatam. Jadi nanti Ramadan majelis ini tiap hari akan ada majelis. Jadi saya gak jadi keliling-keliling setelah musyawarah dengan teman-teman. Tiap hari akan ada majelis di sini seperti biasanya. Setelah sholat traweh, di sini akan saya senggarakan sholat traweh untuk bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu. Silahkan sholat traweh di rumah masing-masing ya, di masjid masing-masing. Saya di sini akan traweh nanti khatamkan Al-Quran. Kemudian selepas traweh jam 9 mulai taklim, jam 10:30 selesai. Ya 10:30 selesai. Setelah itu yang mau duduk silahkan, yang mau pulang silahkan. Ramadan nanti seperti itu, seperti biasanya. Nanti lanjut di tempat Habib Syekh, lanjut di Masjid Jami' Segar dan lain sebagainya. Pokoknya jam 9 dimulai, insya Allah 10:30 sudah selesai. Pol-polnya jam 11. Saya anjurkan untuk dengarkan dari rumah lebih banyak. Ya, dari rumah lebih banyak. Nanti hari-hari tertentu saja yang semuanya datang ke sini. Yang lain lewat radio Al-Hidayah 17.6. Biar, karena ini tiap hari ya, tiap hari, biar jangan sampai ganggu jalan. Nanti Jumatnya aja datang ke sini. Yang Jumat seperti biasa. Tapi kalau yang hari lainnya cukup sekitar 500 sampai 700 orang, artinya biar di dalam rumah enggak sampai ganggu jalan, dan sound sistemnya juga cukup di rumah, enggak sampai loudspeaker yang di luar, karena itu sifatnya harian. Walaupun itu Ramadan ya, tapi jangan sampai kita ganggu orang lain yang punya kepentingan yang berbeda dengan kita. Bisa dipahami? Insyaallah nanti Ramadan bisa khatam. Kira-kira penasaran pengen belajar enggak nih? Bu, pengen cantik secara islami? Mau bu? Mulai malam hari ini jangan caci suami. Ingin cantik secara islami, jangan caci suami. Kata istri, suami jangan juga maki istri. Ya sama, ini nasihat berlaku untuk duanya, untuk suami maupun istri. Nah, kalau diukur nilai kecantikan lahiriah, ketampanan lahiriah, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan batiniah. Tidak bisa. Walaupun orangnya sengganteng apapun, tapi enggak mau syahadat, neraka. Ya kan? Enggak bisa. Tapi orangnya sejelek apapun, dia mau syahadat, surga. Orang yang enggak mau syahadat nih, batiniahnya cantik. Jauh berbeda dengan orang yang enggak mau syahadat. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, andai kata cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada dalam hati seorang muslim al-asi yang hidupnya tiap hari maksiat. Tiap hari maksiat, hidupnya tiap hari maksiat. Andai kata cahayanya itu disingkatkan, maka matahari itu akan jadi gerhana. Maksudnya gerhana apa? Kalah terang. Ya, matahari itu akan padam, yang menyala cahaya mukmin ini terangnya luar biasa, mengalahkan cahaya matahari, cahaya apapun yang ada di alam. Itu yang bermaksiat. Kira-kira kalau yang taat seperti apa? Cahaya la ilaha illallah ini baru satu dibandingkan dengan yang tidak mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini insyaallah kita akan belajar gimana. Nah kira-kira bisa enggak dirubah? Bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Asal mau sungguh-sungguh kita bisa merubah sifat-sifat kita yang kurang baik, sifat kita yang kurang benar, bisa dirubah. Contoh nih ya, contoh. Ada orang yang punya perilaku kemurungsung nih. Serba cepat, lari ke sana, lari ke sini. Kemurungsung enggak nih? Kemurungsung. Padahal Rasulullah SAW itu sukanya yang slow tapi enggak lambat ya. Slow tapi berwibawa. Datang ke seorang ulama. Pak Yai, ya. Saya ini kok sukanya gerusah-gerusuh, Pak Yai. Biar saya itu bisa tenang itu gimana caranya? Kata kiainya, oh gampang. Gampang bagaimana, Pak Yai? Pergi ke kebun binatang. Satu bulan kamu ziarah ke kebun binatang. Terus, ya, cari kandang yang gede, hewan yang gede, ada belalainya. Namanya apa itu? Gajah kan? Cari kandang gajah. Setiap hari duduk di sana satu jam, kamu cuma nyawang gajah saja. Lihat gajah satu jam. Selama 30 hari. Insya Allah kamu jadi orang yang kalau jalan pelan-pelan persis seperti gajah. Tiba, ya surukut tiba. Watak yang satu bisa mencuri watak yang lain. Perangai orang bisa mempengaruhi perangai orang lain. Kalau kita kumpul sama gajah satu bulan, maka lama-lama perangai kita juga seperti gajah. Nah, ini ada satu cerita. Terus orang ulama ceramah. Siapa yang kumpul selama 40 hari, maka akan jadi seperti yang dikumpulinya. Mirip-mirip seperti itu. Satu orang ulama yang gak cocok sama ulama ini, ustaz yang gak cocok sama ulama ini langsung bangun. Saya gak percaya. Oh, saya gak percaya, Pak Yai gak benar, asal ngomong saja. Saya akan buktikan, saya mau kumpul dengan sapi 40 hari, saya tidak akan jadi seperti sapi. Wah, murid-muridnya Pak Yai jumlahnya banyak itu juga penasaran. Ya, kira-kira benar siapa nih ya, gitu kan. Akhirnya, ya terserah, saya akan tidur di kandang apa sapinya Pak Yai 40 hari. Saya mau tinggal di sana, gak keluar. Nanti saya wudhu ya di situ, ya sholat ya di situ. Ya, udah. 40 hari pas pengajian, nih ustaz yang sok ini tadi ya, merasa pintar, merasa berani ngelawan kiainya tadi, keluar dari kandang jalan ke depan, dari belakang ke depan, ke arah tempatnya Pak Yainya itu ngajar. Aromanya masya Allah, sedupnya luar biasa ya, kayak sapi udah 40 hari kumpul sama sapi, duduk di depan dengan bangga dia ngomong, oh lihat nih kiai kalian semua nih, gak bener rombongannya. Katanya kumpul dengan sesuatu 40 hari akan sama persis. Saya udah kumpul dengan sapi 40 hari ini, nyatanya akhlak saya gak seperti sapi. Pak Yainya santai ngajar, hadirin, anak-anakku, ngajar gitu saja. Ada laler kebetulan, ada laler. Nempel di dahinya si ustad tadi. Nempel di dahi ustad. Kemudian ustadnya ini begini. Geleng-gelengkan kepala, gerakkan kepalanya. Selesai ceramah, kayaknya ngomong, hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah ustaz kita yang satu ini udah keluar dari uzlahnya yang 40 hari. Dia 40 hari uzlah di kandang sapi, katanya enggak seperti sapi. Tapi kalau layaknya manusia, ada lalat hingga di dahi, tangan digunakan untuk menyingkirkan. Enggak ada sapi kemudian ambil kakinya buat menghindarkan apa namanya? Lalat di dahinya. Ustaz kita yang satu ini kumpul sama sapi baru 40 hari, udah akhlaknya persis seperti sapi. Begitu ada lalat di dahi, bukan tangan yang menyingkirkan, tapi kepala digeleng-gelengkan. Bisa paham gak? Nah, jadi kalau kita pengen berubah, ya diantaranya lihat kumpulannya. Sungguh-sungguh lihat kumpulannya. Kalau kumpulannya masih kumpulan yang begitu-begitu ya, ya lama-lama mau ngerubah ya susah. Dikumpulkan dulu dengan kumpulan yang berbeda. Saya mau nanya ini, suara saya di luar keras atau gak keras nih? Kekerasan atau cukup? Enggak kerasan ya? Ya. Kalau kekerasan bagian sound tolong dikecilkan ya. Saya enggak bisa mantau yang di luar. Yang bisa saya pantau yang di dalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah ini. Sifat yang zahir ini tidak sebanding dengan sifat yang batin. Sebaik apapun bentuk fisik yang zahir tidak sebanding dengan satu saja kebaikan batinnya. Satu yang batin ini kalau baik mengantarkan orang ke dalam surga. Tapi kalau yang zahir bisa jadi pengantar menuju neraka. Seorang wanita yang dengan kecantikannya berupaya untuk menggoda para pria, tempatnya kira-kira di mana? Ya kan? Seperti yang saya ceritakan ya, ibu-ibu berangkat ini ziarah kubur. Berangkat ziarah kubur. Ternyata sampai di kuburan jilbab enggak dipakai. Rok mini yang dikenakan, rok hitam, baju hitam, kacamata hitam, rambut hitam, kemudian tangan kanan megang payung hitam. Dikubur seperti ini, kira-kira malaikatnya gimana ya? Duk, kapan kau mati, duk? Makanya mereka gemes, ini kapan kamu mati? Ini otomatis yang masuk kuburan tadi yang mau ziarah akhirnya ngelirik rok mini warna hitam. Kira-kira ingat mati atau ingat? Ingat rok mini akhirnya ya. Gak bisa ingat mati dia. Wah, akhirnya ingatnya ini. Dan termasuk diantaranya ini seringkali ini nyimpang dikit ya. Tolong yang suka ke kuburan ziarah ngantarkan jenazah, handphonenya tolong dimatikan. Matikan, taruhkan kantong. Jangan, apa namanya, halo, ya udah dikirim belum barangnya ini? Bicara bisnis, pasar, diku, kuburan. Itu bukan tempatnya. Kuburan tempatnya, ingat pada kematian. Doakan di sana, nyalakan handphone, Yasin gak apa-apa. Tapi kalau nyalakan untuk telepon, untuk bakar, kadang SMS, ya. Kasih komen di Facebook urusan duniawi, SMS kepada temennya, ya urusan duniawi, di dalamku. Kuburan, nanti dululah, itu urusannya urusan belakangan, keluar dari kubur rodok lali lumrah, tapi kalau di kuburan, lali orang genah. Nanti saat kubur akan ngasih komentar sedikit, ini kan pengalaman di kubur. Bu, beliau ini sudah sering di kubur, Bu, nanti kita tanya pengalamannya, Bu, ya, di dalam kubur itu seperti apa ya, walaupun sekarang ada di luar kubur, jangan dipendam di depan, jangan. Saya nanti ketar-ketir ya. Saya ketar-ketir. Cukup jelas ini semua? Ya, insya Allah cukup jelas ya. Nah, sesungguhnya dalam sebuah syair disebutkan, ya, manusia itu, umat manusia tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, maka manusia itu tetap ada. Coba dilihat, suatu masyarakat, kalau masyarakatnya itu akhlaknya masih bagus, awet tuh masyarakatnya. Tapi begitu akhlaknya mulai amburadul, tunggu saja saat kehancurannya. Udah pasti hancur tuh. Nih, model yang apa namanya, kumpul kebu. Masyarakat kumpul kebu. Bentar lagi gak bakal awet tuh, bentar lagi mesti hancur tuh. Hancur bagaimana? Penyakitnya akan tersebar di dalam masyarakat tersebut. Oh, kena ini, kena itu, bunuh-bunuhan, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi coba kalau umatnya itu benar-benar berakhlak. Satu dengan yang lain saling menyayangi, saling mengayomi. Kira-kira awet panjang umur enggak itu umatnya itu? Panjang umur dan akan dikenang selalu. Wow, di sana itu masya Allah. Itu orang-orang yang luar biasa. Oh, kampung itu kampung yang luar biasa. Jangan sampai dikenal kampung maling, kan repot. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti semoga kita bisa apa namanya menyandang akhlak-akhlak yang mulia tersebut ya, insyaallah. Ini masih ada waktu di depan saya, kira-kira ada yang mau nanya enggak? Depan sini. Silakan dulu dari apa teman kita berkopiah biru. Ya, berkopiah biru. Nanti saya lanjutkan pertanyaannya karena mic-nya enggak nyampe sana. Belum disiapkan. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pendengar rekan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Mas Riko. Beliau dapat amanah dari temannya yang bernama Handoko. Untuk minta doa buat bapaknya bernama Pak Karmat ya, yang lagi sakit. Ya. Nah, Mas Riko ini beberapa hari yang lalu mengatakan ya, ini mungkin karena kebodohan saya, Bid, gitu kan. Ya, saya dengar dari teman yang lagi ngobrol dengan temannya. Ya. Ya. Ya. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat pendengar di rumah dan ibu-ibu serta hadirin yang ada di luar, Mas Riko ini teman kita yang sama Allah dikasih kenikmatan penglihatannya di dunia dicabut, ya Mas Riko ya. Ya, Mas Riko ini bersama teman-teman biasa ngaji ke sini, kadang 5 orang, kadang 6 orang, dan semuanya mendapat nikmat dari Allah kedua penglihatannya dicabut. Kalau berangkat ke sini naik angkot 01 itu ya. Nanti kalau 6 orang ya berhenti di jalan sana, kemudian jalan beriringan tuh ya. Apa namanya? Saling pegang-megang betul Mas Riko ya. Bergandengan pakai tongkat gitu ke sini. Ya, kalau mau kamar mandi juga bergandengan tuh ya. 6 orang bergandengan gitu ya, terus masuk gantian. Kalau mau wudu ya gitu bergandengan ya. Bergandengan ke tempat wudu. Sudah hafal nih rumah sini ya Mas Riko nih dan kawan-kawannya. Nah, ini Mas Riko kebetulan nanyakan gini, ada orang yang sudah sholat duhur. Enggak lama datang temannya mau sholat duhur, tapi kebetulan yang pertama udah selesai, terus ngajak yang pertama tadi yuk sholat duhur sama jamaah sama saya, dijawab saya sudah sholat duhur. Terus ada orang lain lagi ngomong begini, yuk sholat sama saya. Nah, yang ngajak sholat ini juga sudah sholat duhur. Pertanyaannya, seseorang yang sudah sholat fardu, ya bolehkah dia sholat fardu lagi yang sama, yang sudah sholat duhur mau sholat duhur lagi boleh tidak? Yang sudah sholat asar, mau sholat asar lagi boleh tidak kalau diajak berjamaah? Jadi kalau kita habis dari masjid sholat maghrib, pulang ke rumah istri belum sholat, maka kita boleh jadi imam untuk istri sholat berjamaah. Jadi mengulangi sholat fardu itu boleh, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Kadang sahabat itu sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah dari masjidnya Rasul pulang kepada kaumnya jadi imam bersama kaumnya. Setelah jadi makmum kemudian jadi imam itu boleh. Apalagi dari sholat sendiri kemudian jadi makmum berjamaah. Itu lebih utama ya. Mau diniatkan qadha boleh. Mau niatnya mau sholat lagi juga tidak jadi masalah. Begitu Mas Riko ya. Makasih banyak. Nanti yang sakit kita doakan bersama dengan yang lain ya insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Kabupaten. Niki saya minta jawaban dari Habib. Karena ini dari jamaah kami yang ada di Petangan Keden ini, insya Allah mendengarkan kajian ini Habib. Kan ada dari jamaah kami yang sering jualan daging kodok. Ada itu. Dan nanti kata itu, dan nanti hukumnya gimana supaya dari jamaah saya langsung sendiri Habib yang menerangkan. Ya, terima kasih Habib atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditanya, ditembak di tempat nih ya. Hukum gimana hukumnya jualan kata gitu ya, daging kata. Saya pernah tanya pada seorang ustadz, gimana menjual daging kata. Nanti jenengan tanya sama MUI, itu di fatwa MUI insya Allah ada ya. Tapi kalau tanya sama saya, ya saya yang pernah saya pelajari, kalau jual daging katanya itu kepada non muslim itu boleh. Ya, kepada non muslim untuk dikonsumsi oleh mereka non muslim. Ada yang mengatakan seperti itu, cuman untuk jelasnya, coba tanya sama MUI. Ya, tanya sama MUI, caranya bagaimana, nanti connect internet, cari di fatwa MUI bagaimana hukum berjualan kata. Kalau Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umat Islam jangan membunuh kata. Ya, dianjurkan tidak membunuh kata. Bunuh kata. Kenapa tidak boleh bunuh kata? Bukan diharamkan ya, tapi dianjurkan jangan membunuh kata. Sebab kata itu berjasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata itu berjasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, kata itu datang membawa air di mulutnya. Padahal air ditaruh di mulut kata itu kira-kira manfaat enggak? Kalau dihitung secara logika enggak ada manfaatnya. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu kok bawa air di mulutmu? Dijawab, saya ingin membantu Nabi Ibrahim agar api yang membakarnya padam. Kemudian kata itu melemparkan api tadi. Kira-kira nyampe enggak? Ya enggak mungkin sampai. Tapi semangatnya mau membela Nabi Ibrahim itu dihargai oleh Islam, dihargai oleh Allah. Maka umat Islam tidak dianjurkan untuk membunuh kata. Artinya jangan bunuh kata. Nah kira-kira terus bagaimana ya enaknya ya? Ya kira-kira enaknya bagaimana? Kalau saran saya, ya memang orang ngomong Ustaz cari duit susah, Ustaz cuma bisanya ngasih saran dan lain sebagainya. Yakinlah kepada Allah, kalau bisa cari pekerjaan yang lebih enak secara syariat. Yang cetoh misalnya jualan kambing. Ya jualan kambing. Iya, itu ada satu teman saya di Jepara. Dia bilang, saya punya kambing-kambing sholawat. Wah, kambing sholawat. Bingung saya, ini kambing-kambing sholawat. Wah, banyak sekarang jumlahnya. Loh, gimana? Ternyata dia punya kelompok hadroh. Kelompok rebana. Jadi habis pentas rebana, dapat amplop gitu kan. Amplopnya misalnya 800 ribu, dia pergi ke pasar kambing, beli kambing. Ya, beli kambing satu. Nah, ini kambing ini subhanallah beranak pinak. Jadi setiap dapat apa namanya, amplop diberikan kambing, dan itu uangnya berkah. Akhirnya kambingnya jadi banyak. Dia sebut kambing solawat. Dapatnya berkat baca solawat. Ini ada yang mau niru tidak ini ayam solawat? Apa artinya peternak yang lain masih banyak jalan untuk menggapai rezeki Allah ya masih banyak. Asalkan kita sungguh-sungguh, nanti insya Allah akan dibukakan jalan oleh Allah. Kalau mau tahu hukumnya. Dia di fatwa MUI itu akan lebih jelas. Tapi kalau secara nurani saya ditanya, ya cari yang lain untuk nurani. Ya, nggak bicara hukum ya, nggak bicara hukum. Saya menghargai jasa kakek-kakeknya kata dulu yang bela Nabi Ibrahim. Ya, kakek-kakek kata yang bela Nabi Ibrahim, dan agar suara kung kung kung kungnya kata itu di sawah nggak hilang ya. Nah, suara itu masih sangat indah, betul enggak? Loh, kata itu suka paduan suara loh ya. Makanya ini teman-teman saya kalau habis sholat sama saya itu zikir suka saya tegur nih. Kalau diajak zikir jahar pada pelan-pelan. Jadi zikir itu ada dua, zikir sir ada zikir jahar. Zikir pelan-pelan, zikir suara keras. Zikir yang pelan itu yang didengar oleh telinganya sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali pelan-pelan dan subhanallah, subhanallah. Ini sunnahnya sir. Subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Itu sir. Tapi setelah itu kan ada zikir jahar tuh kalau kita sholat ya. Zikir jahar biasanya apa? Baca istighfarnya kan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau imam ngajak zikir jahar. Astaghfirullahaladzim. Jangan jamaahnya mamu ya. Astaghfirullahaladzim. Mulia yang ngono. Mau diajak banter kok pelan? Pelan, kompak semuanya. Astagfirullahaladzim bareng dan nadanya harus sama. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 3 kali gitu kan, iramanya sama. Gak boleh paduan suara yang satu astagfirullah melengking gitu kan, jadinya gak enak. Namanya kur harus misalnya ya Nabi salam alaika, semua gitu kan enak kan. Ya Nabi salam, yang satu ya Nabi, kacau. Makanya kalau lagi doa, anak-anak kecil jangan boleh amin, suruh pelan-pelan. Yang punya anak jangan dijimkan anaknya, misalnya semoga Allah mengampuni dosa kita, kan semua lirih amin amin, anaknya amin amin amin, ini ganggu konsentrasi ini ya, menyebabkan gak khusyuk. Suruh diem nak, jangan, karena nawaitunya lain. Aminnya itu bukan khusyuk untuk mengaminkan doa, itu ada ilmunya. Dan itu kita peroleh dari ilmunya kodok, kata. Kata itu kalau di sawah atau di tepi, ya itu tempat-tempatnya, komunitasnya kata itu ya. Kalau lagi nyanyi, indah enggak itu? Bung, bung, bung, bung. Gitu kan? Indah kan? Kalau mandek gitu ya. Mandek lama. Kenapa? Ada yang fals. Ada kung. Yang fals. Nah, yang fals itu dipalani temennya dikeroyok sampai mati itu. Dikeroyok sampai mati. Makanya jenengan kalau fals saya keroyok nanti. Makanya Ratib Haddad Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Itu diusahakan juga nah, ya. Ya farijal ham, ya kashifal gham, subhanallah, ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya sama, ya aliyu ya kabir. Coba bareng-bareng. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya, kalau semua bareng nadanya sama, suaranya keras, didengar enak enggak? Enak, itu orang yang jalan dengar grr, artinya grr, malaikat di langit itu akan turun ikut. Wah, ini makanan kita ini. Ini komunitas kita. Sebab yang suka zikir malaikat. Maka kalau ada komunitas zikiran malaikat turun, ini apa? Bolone awak dhewe iki. Ini saudara-saudara kita. Ini komunitas malaikat ini. Karena bentuknya sama, musiknya sama. Lantunan musiknya adalah zikir kepada Allah. Ya cukup jelas ya, ini pertanyaannya mengundang apa namanya saya untuk ngomongkan yang lain. Tapi manfaat insya Allah ya. Insya Allah manfaat. Jadi ada zikir jahar, ada zikir sir. Di masjid-masjid yang zikir jahar jangan pelan-pelan. Ketika diajak itu semua. Jangan mati tidur. Ngantuk gitu ya. Usir kantuknya, usir tidurnya. Kalau misalnya Ramadan. Ramadan itu kalau kita habis sholat witir kan baca doa ya. Baca doa. Di antaranya baca apa itu? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Berapa kali? 40 kali. Bacanya gimana? Jangan ya hayyu ya qayyum. Tidur kabeh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum. Ya dengan semangat. Ya, lagunya yang enak, jangan seperti saya suaranya enggak enak. Ya, suaranya enak, tapi apa namanya jangan ngantuk itu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum. Terus begitu. Ini kalau semua begitu enak, tapi kalau ada yang imamnya tok suruh teriak-teriak, jamaahnya meneng kabeh ini ya. Nah, ini tidak pas. Cukup jelas Ibu-ibu? Jelas insyaallah. Ini sekarang waktu saya berikan kepada Ustaz kuburan. Ustaz Muzammil. Fadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Segala puja puji lengkap untuk hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha dimaha, zat yang maha penghubung, yang telah menghubungkan kita semua di malam hari ini. Semoga dengan kemahaannya Allah azza wa jalla memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung, termasuk nikmat yang agung ini yang baru saja beliau guru kita Habib Novel bahas mengenai ahlak, mengenai urusan rohaniah, urusan keterampilan juga, yaitu keterampilan hati. Keterampilan nyetir mobil gampang, kalau punya mobil gampang, jahit gampang, tapi keterampilan hati ini hampir semua punya hatinya, tapi belum tentu dimiliki, mempunyai keterampilan hatinya. Orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat keterampilan hati, dimanapun, apapun keadaannya, selalu merasakan rohani ini lapar. Merupakan suatu kesombongan yang terselubung jikalau kita sudah tidak memiliki hati yang lapar. Ekspresinya, bapak, ibu, hadirin semua, punya bapak, punya ibu, punya anak, di mana ada majelis, anak atau bapak, ibu kok masih ngomong saja, masih pencet-pencet HP dan sebagainya. Pada saat ziarah masih pencet-pencet HP, seperti yang beliau katakan tadi, berarti masih belum punya keterampilan hati. Andai kata memang masih banyak yang demikian, semoga dengan adanya pertemuan kita di malam hari ini, Allah benar-benar memberikan nikmat keterampilan hati kepada kita semua. Amin. Allahumma salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, baginda Rasulullah dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk benar-benar bisa meneladani beliau, mengaplikasikannya di dalam rumah tangga dimanapun kita berada. Amin. Allahumma. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya jadi teringat dengan adanya pembahasan ini tadi, kalau gak salah itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan mengenai masalah hati. Beliau mengatakan hati yang bersih itu ibarat gelas bening yang berisi air bening. Subhanallah. Yang berisi air bening, sampean ambil itu gelas, sampean isi air bening, maka akan tersinari, enak dipandang. Tapi kalau hati itu sudah budak, sudah kelam, sudah tidak dia merasakan rohani ini lapar, itu ibarat gelas bening yang berisi kopi. Sekalipun masuk kotoran batu sebesar kerikil yang besar itu, tidak kelihatan, tidak tahu lagi. Begitu pula yang beliau katakan tadi, bahwasanya rohaniah yang sangat terjaga itu akan, gimana bahasanya, subhanallah, memang urusan rohaniah ini jarang dibahas ya. Saya sendiri yang sangat doib sekali, jadi terkadang ada di dalam benak saya, mengeluarkannya sulit. Oke, saya tinggal bab ini dulu. Saudara-saudara insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ribuan terima kasih kepada guru kami Habib Novel yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memberikan pengalaman mengenai dakwah dalam kubur, terinspirasi dari rasa keprihatinan saya. Bapak Ibu, saya tinggal di Sumatera, perkenalkan nama saya Muzamil. Beliau kemarin kurang lebih 1,5 bulan memberi gelar saya uskup. Insyaallah Ustaz kuburan, semoga berkah kalau dari beliau ini. Insyaallah saya kemarin sama beliau, tatkala beliau mau pidato di daerah, ada di satu tempat, ketika beliau mau kurang 1 menit kurang kalau nggak salah mau naik ke atas mimbar mau ceramah, beliau berikan imamah kepada saya. Semoga berkah juga. Amin amin amin. Insyaallah nama saya Muzamil, saya tinggal di Kota Bengkulu. Kalau asli bapak dari Jawa Timur, Bojonegoro, dan ibu saya dari Tasikmalaya, orang Sunda. Berangkat dari rasa keprihatinan saya dengan adanya zaman yang sedemikian ini. Maklum alam Jawa tidak sama dengan alam Sumatera bapak ya. Di Sumatera itu sudah jelas kalau orang Jawa Sumatera kok ke Jawa itu kebanyakan cari ilmu. Itu hampir merata. Tapi kalau orang Jawa ke Sumatera urusannya udah lain lagi itu. Biasanya nyuwun sewu. Itu karena alam Sumatera memang demikian gitu loh. Nah, yang namanya pengajian apalagi majelis di rumah kayak gini belum pernah saya temukan. Maka tadi subhanallah saya begitu hadir mak pelengahannya saya. Subhanallah. Semoga majelis kayak gini tidak hidup di Jawa dan di Sumatera. Semoga suatu saat dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Suatu ketika saya ingin sekali siar. Bagaimana siar metode dakwah ini? Saya berusaha untuk mensyukuri akal pikiran saya. Kenapa sih? Budaya-budaya kristenisasi, musik-musik yang sia-sia, itu bukan budaya kita orang Islam. Tapi mengapa orang Islam bisa hadir saat itu? Saya tentu memaklumi karena semua adalah manusia, tempatnya salah dan lupa, tempatnya keterbatasan. Tapi boleh dong saya untuk berusaha bagaimana kiranya orang-orang yang gak biasa hadir itu mau hadir, sehingga terbentuklah satu yang namanya dakwah dalam kubur. Terinspirasi lagi dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa dengan mengingat mati, itu insya Allah hati akan lunak. Lantas apa ya Rasul yang membuat hati keras karena terlalu banyaknya tertawa. Dari sini saya mulai mengembangkan dakwah dalam kubur sejak tahun 2005. Saya minta kepada saudara, tadi saya baru masuk ini majelis, saya BPA sama Habib, saya tolong didoakan. Istri saya, keluarga saya, kok di sini saya sekarang dikasih kesempatan ya, saya tambah alhamdulillah matur nuwun. Saya bisa minta doa panjenengan semua buat keluarga saya, istri saya yang saat ini masih ngaji ngabarkan Al-Qur'an, insyaallah tanggal 24 nanti beliau khatam Al-Qur'an, wisuda Al-Qur'an di Demak. Doakan semoga beliau bisa menjaga Al-Qur'annya, bisa mengaplikasikan Al-Qur'annya dalam kehidupan keluarga khususnya, amin. Dan apa yang menjadi aktivitas saya selama ini dalam bersiar menggunakan satu metode dakwah dalam kubur, semoga mendapatkan ridho Allah, amin. Alhamdulillah, setelah saya mencoba dengan metode dakwah dalam kubur ini, banyak sekali yang saya temukan, Bapak Ibu. Di sini saya katakan mau idoh bil hikmahnya kena semua. Mau idoh kena, bil hikmah kena. Dakwah itu bukan banyak-banyakan masa, bukan banyak-banyakan ini, tapi justru itu merupakan satu kesombongan kalau dakwahnya itu supaya gimana itu banyak uninya ya, oh, dakwah saya banyak, bukan itu. Tapi setidaknya insya Allah akan lebih berkah, amin Allahumma amin. Jadi pernah saya di satu tempat di daerah Oki, itu sampai 10 ribuan pengunjung, Bapak Ibu. 2 jam dari rumah saya, setelah saya dakwah, saya testimoni, mencari kesaksian. Saya masuk ke desa tersebut, ada bilik kecil bakul cendol. Saya mampir, assalamualaikum ibu, beli cendolnya. Dia melihat saya, seorang perempuan yang jualan, ustad, lu kok ibu tahu? Kemarin saya hadir, di sini ibu, bapak. Saya tanya sama beliau, gimana bu hasilnya? Beliau menjawab, alhamdulillah, saya punya tetangga sejak transmigrasi. Saya perkirakan transmigrasi itu sejak tahun daerah sana sekitar 78 atau 72 kalau nggak salah, 72. Sejak transmigrasi, tetangga sebelah saya itu belum pernah yang namanya hadir di pengajian. Kemarin hadir. Alhamdulillah. Kemudian dia bilang, tetangga saya ada yang Kristen, itu pun hadir. Bapak tahu nggak Ustadz, di sana ada bloknya orang-orang Hindu. Iya, saya tahu ibu. Itu pun kemarin hadir. Saya ngelihat sendiri. Dia bilang lagi, Ustaz lewat sana apa lewat sana? Saya bilang, saya lewat sana. Ustaz tahu enggak? Kurang lebih 400 meter dari sini ada bulak-bulak kebun sawit. Di sana ada rumah dempet-dempet. Iya, saya tahu. Itu lokalisasi loh. Terus gimana ibu? Kemarin waktu saya mau berangkat, itu cewek-cewek dari lokalisasi itu pun keluar. Dia pakai jilbab, dia ikut hadir. Subhanallah. Oke, kata Rasulullah, monggo sampai penasaran. Silakan. Yang penting sambung dulu. Sambung dulu. Ini konsep keberhasilan Rasulullah. Dakwah itu kalau ingin berhasil, sambung dulu. Ingin masuk Islam ya Rasul, tapi saya masih begini, gak apa-apa. Kata Rasul, ya. Sambung dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Dari realita episode yang Allah hadapkan kepada saya yang semacam ini, sehingga alhamdulillah sampai saat ini dakwah dalam kubur ini tetap masih saya jalankan. Doakan insyaallah nanti tanggal 11 saya ngisi di alun-alun Jember nanti. Doakan semoga acara nanti gak ada halangan, amin. Terus Bapak Ibu semuanya, tentu bagaimana rasanya pada saat dikafani. Di sana itulah saya berusaha menjadikan lahan amal, lahan ilmu saya untuk mengaplikasikan ketauhidan saya. Mengapa saya itu selalu takut kepada kafan? Mengapa saya tidak takut kepada Allah? Ini saya ceritakan secara zahir, Bapak ya. Pada saat dikafani, andai kata syariatnya akal saya tidak ingat bahwa hidup saya itu harus untuk berjuang. Bahkan seorang pemuda, kata sahabat saya, tidak ada masalah. Tanpa perjuangan bagaikan mayat dan yang bergentayangan. Pada saat di kafani itu puanas. Selama saya dakwah, pada saat di Demak, di Demak, di daerah Meranggen, saya dakwah di sana. Itu sangat panas, suasana Demak itu semirip dengan Jakarta. Panas sekali. Apalagi pada saat dinaikkan keranda. Apalagi pada saat dikubur, diazani. Terkadang pada saat diazani saya tidak kuat tahan. Keluar air mata saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi ditutup dengan papan dulu, kemudian tanah dijatuhkan, macedir, macedir, macedir. Di sana lahan saya untuk belajar menauhidkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya ambil satu kesimpulan bahwa tawakal saya orang awam itu terlalu cenderung dengan keadaan. Beda dengan para kekasih Allah, insyaallah tanpa dengan keadaan beliau selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah menjadikan saya lahan tawakal saya. Bagaimana hidup dan mati saya? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Bapak ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak sebenarnya pengalamannya. Dari dakwah dalam kubur, saya pernah sampai pada saat dakwah dalam kubur itu punya satu episode tanah yang dibuat yang landak itu rompol. Padahal ukuran syariatnya raga saya itu jangan sampai terganggu, terhimpit. Sekarang saya mau khusyuk saja, seorang penceramah kelas saya mau khusyuk saja, audien itu gak bisa khusyuk, sulit nih. Apalagi sampai raga saya keuruk lemah. Ini pernah saya alami. Tanah saya, kaki saya, kunci saya. Kemudian sound system saat itu mati total. Ini saya ceritakan. Sound system mati total. Itu karena pada saat itu panitia tidak mengindahkan. Kurang mengindahkan apa saran saya. Saya kasih tahu, tolong nanti kabel jangan sampai kebijak-bijak. Nah, saat itu ketika diuruk, lemah ambrol, sound system mati. Sampai pada saat itu, subhanallah. Akal saya mengatakan, pada saat itu nih, mungkin itu adalah pertemuan saya terakhir dengan saudara-saudara yang hadir saat itu. Udah habis akal saya saat itu. Akhirnya, ketika sudah terhimpit jasad saya kedua-duanya, saya sampai terobsesi saat itu. Saya sampai panggil Habib, siapa Yai Ali Mutazam almarhum? Beliau yang biasa nemenin saya. Yai Ali! Gak ada yang dengar. Suara gak ada tembusan sistem. Tapi di sini subhanallah, Allah mengajarkan saya sendiri pribadi. Semoga nanti sampai bisa mengambil hikmah. Yang terjadi apa saat itu? Ketika saya itu sudah bengok, Yai Ali! Gak ada yang dengar. Karena putus semua ini sound system. Rekamannya masih ada. Akhirnya apa? Saya bilang, "Hei Jamil, apa ngedene awakmu sing iso nglebokne suaramu nang kupinge wong seneng dhuwur kuwi? Apa sound system? Apa mic? Utuk aku kuwi." Aku bilang, ngomongi awakku dhewe. Kowe ngedun-ngedun yali-yali bunga-bunga kaya suaramu wae. Kena kowe alon. Tak kok mlebu suara kowe mlebu nang kupinge yali, mlebu nang kupinge wong kabeh. Akhirnya apa saat itu saya berdoa. Mil, kowe aja ngono kuwi, Mil. Allah. Allah sing lebokne kudu awakmu, kudu suaramu. Cilik oh, mlebu nang kupinge wong. Ya Latif, saking aluse gak diketokne partikelnya kali Allah. Akhirnya apa saat itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siriz sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Suara ini sampai ke atas. Mikrofon putus ini. Suara itu sampai ke sound system dulur. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi begini kesimpulannya. Tawakal saya ternyata karena keadaan. Saya bisa tawakal saat itu. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk tawakal karena keadaan terhimpit tadi. Hah, itu pun sudah dibenturkan sampai saya bilang, "Mil koyo koyo yo yo kowe iki. Ayo suaramu wae sing iso ngetokne. Ora aku kuwi." Nah, pada saat itulah saudaraku. Ini pengalaman sekali. Nah, maka di dalam dalam kubur itu sebenarnya siapapun insyaallah bisa. Insyaallah ada saudara yang ingin belajar, monggo. Saya siap membimbing insyaallah. Kemarin ada tapi izin sama bapak sama ibunya nanti ya. Nah, tanda tangan sampean. Monggo enggak apa-apa nanti ya. Nah, yakin. Habib demikian itu ya. Saudaraku insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah malam ya. Datang ngalap dekat matur banduan saya minta fatihahnya ya. Pada penyelenggara semua, terus kepada keluarga saya ya, minta barokah fatihahnya. Semoga Allah meridhoi istri saya sudah menghafal Quran. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saya yang penuh dengan dosa ini ya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari kami ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzammil. Alhamdulillah ini banyak ilmu yang disampaikan. Nomor satu yang tadi saya tertarik kalimatnya, mau belajar nyopir kalau punya mobil bisa, betul. Mau belajar naik motor, itu keterampilan. Punya motor, bisa. Jenengan punya mesin jahit, belajar jahit, bisa. Betul kan? Jadi kalau kita punya alatnya, insya Allah kita belajar sebentar, bisa. Tapi hati semua orang bisa. Tapi yang terampil, menguasai hati, siapa? Hah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena gak maulah latihan, ya, gak mau latihan. Kalau kita mau latihan itu jadi kendaraan yang luar biasa. Insya Allah nanti kalau kita latihan kita juga akan bisa, asal mau latihan terus. Gak gampang, tapi insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang saya tertarik lagi, soalnya banyak ya, tadi yang beliau sampaikan. Saya sampai geluan nih, gak bawa pulpen nyatet gitu ya. Nah, ini masalah. Beliau tadi mengatakan orang yang termasuk kesombongan yang terselubung itu, kalau sudah tidak merasa haus tentang rohani, rohani yang gak lapar itu orang sombong. Termasuk penyakitnya Ustadz, dengarkan orang lain ceramah itu merasa udah, oh udah pernah, ini orang sombong ini. Orang itu harusnya rohaninya lapar terus, dengar orang ceramah itu menanti, apa ya, apa tambahannya, apa, rohani lapar terus, pengen tahu. Nah kalau kita merasa udah gak butuh sama pengajian, gak butuh sama zikir, merasa sudah cukup yang kita dapat di pengajian, sudah cukup zikir kita, ini termasuk orang yang rohaninya kenyang. Rohaninya merasa kenyang. Nah orang yang rohaninya merasa kenyang itu menunjukkan bobroknya rohaninya. Justru orang yang rohaninya baik itu selalu merasa lapar, selalu merasa lapar, selalu merasa lapar. Makanya alhamdulillah kalau malam hari ini dan yang hadir di Masjid Ar-Raudhah kurang lebih 1250 orang tadi ya, sekarang mungkin sekitar hampir 1300-1400 orang jam saat ini yang hadir, belum lagi yang dengar di rumah di majelis lewat radio maupun streaming video. Saya yakin jenengan termasuk kelompok orang-orang yang kelaparan ya, kelaparan tapi dalam arti yang positif ya. Semoga saya juga termasuk orang yang kelaparan, yang terus lapar, yang terus haus, pengen dapat ilmu, pengen dapat nur, pengen deket sama Allah. Ini orang-orang yang mahal di sisi Allah. Ini dua aja udah cukup. Ini kalau ngomong tiga jam repot, ganti ustadznya nanti. Majlis Ar-Raudhah dengan Ustadz Muzammil. Di penopel mana? Hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, tadi beliau katakan di dalam kubur itu beliau mendapatkan tawakal karena dimasukkan kubur, diuruk gitu ya. Akhirnya karena terbentur keadaan bisa tawakal. Bayangkan di kubur, tangan diikat, kaki diikat, dikafani, tidak bisa gerak sama sekali. Biasanya kalau diuruk itu masih ada kan namanya liang lahat, itu kan tidak langsung keuruk total ya. Kan mepet ke mana? Ke tanah, tapi masih ada kayunya. Nah suatu hari pernah, walaupun diuruk, tapi kan masih ada kayu yang nahan ya. Suatu hari pernah itu tanah di atas beliau, di atas tubuh beliau persis, tanahnya itu ambrol. Jadi beliau keuruk total. Dalam kondisi seperti itu, teriak-teriak juga gak bisa nyampaikan suara ke atas. Sound system mati. Tapi begitu pasrah sama Allah, ya Allah tolong sampaikan suara saya, suaranya bisa didengar di atas. Jadi orang tawakal nih, kalau orang-orang biasa seperti kita, kepeksa baru tawakal, kepepet baru tawakal. Kalau para wali, dalam kondisi apapun, kepepet, gak kepepet, mereka tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Makanya kita keluar dari rumah disuruh baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya tawakal itu setiap detik, setiap saat dalam segala keadaan harus terus kita latih. Yang keempat, pelajaran yang luar biasa. Beliau ini menikah, punya istri, punya anak. Tapi istri dan anaknya ditaruh di pesantren. Saya mau nanya, ibu-ibu mau enggak bu manten baru dimasukkan pesantren? Ibu, mau enggak bu masukkan pesantren, ditinggal di sana, di pesantren, di desa, di Demak, ngapalkan Al-Quran. Mau enggak bu? Oh, coba ini. Ini suaminya juga suami insya Allah teladan ya. Istrinya super teladan, istrinya manut. Tahu enggak alasannya kenapa? Saya pernah nanya alasannya kenapa ya. Kok istrinya ditaruh di pesantren? Jawabannya, saya enggak bisa cari duit banyak. Kamu juga enggak bisa cari duit banyak. Sebanyak-banyaknya saya cari duit. Sebanyak-banyaknya kamu cari duit. Sebanyak-banyaknya kita punya duit. Duit itu akan habis juga. Ya. Dan kita yang pengen tuh punya anak. Yang anak itu nanti bisa kita beri sesuatu yang menyebabkan kita bahagia selama-lamanya. Banyak orang yang ditinggali duit oleh orang tuanya, justru rusak, gak jadi baik. Makanya, yuk kita buat anak kita dapat tinggalan yang berharga, yaitu nanti kamu bisa ngajarkan Al-Quran ke anak-anakmu. Yang dipinginkan ini si istri hafal Al-Quran, nanti di rumah bisa buat anaknya jadi hafal Al-Quran, dan anak beliau yang kecil juga lahir di pesantren, besar di pesantren, persis seperti istri dari Pak Haji Selamat nih ya. Ya Selamat Pak Mudin nih dari Sragen nih. Istrinya juga ditaruhkan di pesantren di Demak sana, ngapalkan Al-Qur'an dan kemarin sudah hafal, anaknya juga lahir besarnya di pesantren. Kita kira-kira siapa ya istri-istri yang siap dimasukkan pesantren? Ngomong sama saya. Nanti tak ngomong sama suaminya. Bu, gimana bu, mikir begini ini mikir akhir zaman, ini orang termasuk cara berpikir orang dulu atau orang akhir zaman nih? Cara berpikir orang lama yang sekarang udah langka, orang mikir seperti ini. Nah kenapa mikir seperti itu, udah kulino di kuburan, udah ngerti, kubur wis kayak ngono gitu loh ya. Udah ngerti, jadi kita-kita yang di atas ini jangan apa gaya, wah golek duit sing akeh, ini yang udah masuk kubur, kulino di kuburan, udah ngerti. Dikubur ke duit rakanggo, pangkat rakanggo, panas gitu ya. Ya panas, yang kanggo cuman amal. Jadi kalau yang dicari duit buat apa? Duit itu gak ada artinya. Maka beliau apalkan Quran gitu ya. Mau gak? Mau. Wah, ini istri yang luar biasa manut. Istri zaman sekarang ini model begini, longko. Kalau longko, insya Allah istrinya dan istri Pak Yasamad dan yang lain juga minas sholihat al-qanita ta'al al-abidat. Yang mikirnya itu akhirat, akhirat, akhirat. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira yang ngaji di Allah pengen gitu enggak? Pengen. Wah, semangat ini. Pengen Pak ya. Nah kalau istrinya enggak mau gimana? Doakan. Angkat tangan, doakan sabar ya. Insya Allah kita berjuang. Para suami doa, para istri juga doa, jadikan tujuan kita Allah, pelabuhan kita Allah, yang kita cari Allah, udah gak usah ngurus yang lain. Kalau kita ngurus Allah, kita diurus sama Allah, gak usah bingung dunia, ngapain bingung dunia, pinter, merasa mampu, merasa hebat, yang sugih jadi ambruk banyak, yang kuat jadi sakit banyak, yang pandai jadi bodoh banyak, betul gak? Tapi kalau kita ngurus Allah, gak mungkin jadi bodoh, gak mungkin Allah jadikan wali, orang bodoh wali gak ada. Kalau bodoh mau dijadikan wali, pasti dibuat pinter dulu sama Allah. Asal kita ke Allah, ke Allah, ke Allah. Kalau ke pelabuhannya udah dari ridhonya Allah, selesai. Ya kan? Aman subillah, tawakal tu. Allah la haula wa la quwata illa billah. Itu doa mau keluar dari rumah. Dan tiap saat kita tuh berjalan menuju Allah. Jadi kendaraan yang paling bagus dalam perjalanan ke akhirat adalah tawakal, merasa yakin dirinya enggak punya apa-apa. Itu ilmu yang beliau dapat. Jadi bukan sederhana, itu ilmu yang luar biasa. Nah, yang terakhir tadi yang beliau sampaikan, kan kebanyakan ya. Enggak usah garis bawahi gitu ya. Jadi beliau di sini pun yang diingat mendoakan keluarganya. Ya kan, mendoakan keluarganya. Ternyata memang para aulia wasolihin itu dari dulu ngajarkan doakan tuh keluarga. Keluarga tuh doakan, jenengan tuh fokus tuh doakan keluarga. Makanya doa keluarga itu siapa? Orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya, pasangan hidup kita, anak keturunan kita itu keluarga. Makanya saya ajarkan sama teman-teman saya, jangan pernah meninggalkan doa. Dua doa ini selepas sholat, meskipun langit itu udah runtuh, tinggal ngeburi kepala jenengan, jangan ditinggalkan. Ya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minimal dua ini jangan pernah ditinggalkan, karena ini doa yang mendoakan segenap keluarga kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini nanti beliau mau ziarah kubur di apa? Dakwah kubur di Jember ya. Insyaallah. Nah, untuk mengolah hati, doakan nih, doakan. Saya lagi nulis dua buku jalan bareng, doakan bisa selesai. Salah satunya, sehari 1000 sunnah. Saya akan menjadikan diri saya dan hadirin yang ikut Majlis Ar-Raudhah, satu hari bisa mengamalkan 1000 sunnah. Pengen gak? Jadi jenengan bisa yakin betul, saya satu hari udah ngamalkan 1000 sunnah. Nah, orang kalau ngamalkan sunnah sebanyak mungkin, dia akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan lagi buat bukunya, sehari 1000 sunnah. Akan saya pilihkan sunnah-sunnah yang gampang, yang tiap hari kita jalani. Jadi jangan sampai kita satu hari itu kok sedikit jalankan sunnah. Sunnah ketika sholat apa saja itu, sunnah-sunnahnya. Sunnah ketika wudhu apa saja, yang tiap hari kita lakoni. Sunnah kalau masuk kamar mandi bagaimana, sunnahnya pakai pakaian bagaimana, sunnahnya makan bagaimana, sunnahnya tidur bagaimana. Tapi saya cari yang pendek-pendek, kalau doa yang paling pendek. Ya semuanya serba pendek, ringkas, yang gampang, sehingga kita dapat pahala sunnah. Doakan, saya pengen nulis 5 hari selesai, doakan ya. InsyaAllah. Kalau 5 hari selesai berarti 2 minggu lagi bukunya sudah ada. Doakan itu. Sehingga Ramadan nanti bisa praktek. Kalau kita Ramadan mengamalkan sunnah sebanyak mungkin, kan pahalanya seperti pahala wajib. Ya itu nawaitunya, pengen seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini ada pengumuman. Hadirlah pengajian Akbar Lumbung Kerep berzikir dan bersolawat. Pembicara Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dari Solo, hari Sabtu malam Minggu, tanggal 30 Juni 2012 jam 7 malam. Tempat lapangan Bakti Asda Lumbung Kerep Wonosari Kabupaten Klaten. Dimirahkan Hadroh Ahbabul Mustafa Boyolali. Ya, kemudian juga di sini pengumuman hadirah Majelis Maulid dan Pengajian Akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus pada hari Kamis 28 Juni. Kamis depan ya. Kamis 28 Juni 2012 Ba'dal Isya sampai selesai. Tempat Masjid Al-Huda Pakel Andung Boyolali. Rute pertigaan Karangjati ke barat 4 kilo. Pereng ke utara atau perempatan Kacangan ke selatan 3 km Gapura Pule. Yang bingung berangkat aja dari sini bersama teman-teman ya. Kalau yang bingung. Kemudian di sini juga ada pengumuman dari hadirah pengajian Akbar dengan tema Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan bersama Habib Abdullah bin Umar Asgaf dan Ustaz Ansori. Tempat Masjid Al-Farokah Candi Macanan Kebak Keramat Karanganyar, Sabtu 23 Juni 2012 jam 7:30 sampai selesai. Kemudian juga mohon kehadiran para jamaah dalam acara pengajian akbar berzikir dan bersolawat bersama Majlis Zikir dan Solawat Jamuro Surakarta Habib Soleh Al-Jufri pengasuh pondok pesantren Darul Mustofa Karanganyar. Tempat dengan tema sucikan jiwa, bersihkan hati dan jernihkan pikiran, tebarkan kasih sayang dan kedamaian. Dimeriahkan kosidah dan solawat Fatahillah Sedah Romo Kartosuro. Jam 3 sampai jam 7 jam 3 sampai jam 5 sore. Ya. Itu yang hadirahnya ya. Waktunya Sabtu 30 Juni 2012, tempat 7:30 malam. Waktu 7:30 malam. Tempat Sanggrahan RT1 dan RT2 RW5 Joho Sukoharjo, batas kota Sukoharjo ke barat. Nah, kemudian di sini ada permohonan doa. Di antaranya doa kesembuhan untuk Bapak Sutardi Darto Mulyono. Ya, kemudian juga untuk Ananda Nurul An-Nisa yang penglihatannya lagi terganggu. Kemudian juga untuk Mbah Sukiyam. Ya, kemudian juga untuk Siti Musriah binti Alwi. Dan juga untuk Bapak Wagio. Ya, untuk Bapak Wagio, kemudian untuk Bapak Lutfi Ngadimin, kemudian untuk semua yang sedang sakit, termasuk tadi yang dimohonkan doanya, dan juga permohonan untuk ya Hajah Nanang Murdiat dan Hajah Sari Indarwati yang belum mendapat keturunan, mohon doa agar segera mendapat keturunan yang soleh dan solehah ila yaumil qiyamah. Amin insyaallah. Kemudian untuk yang telah meninggal dunia, yaitu Yusuf Rinangga, saudari Sunaga, dan juga untuk Bapak Harjo Sumito serta ipar dari Bapak Budi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang telah meninggal dunia, termasuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, oleh Allah Ta'ala diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal solehnya, dan semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, kesembuhannya mendapatkan manfaat dunia akhirat, dan semoga hajat-hajat kita semua oleh Allah, hajat dunia, hajat ukhrawi oleh Allah Ta'ala diwujudkan, ma'lutuful afiyah wasahlah wal jamalah waridha wal inayah, dan semoga semua yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan majlis ini dimanapun mereka berada, oleh Allah Ta'ala disambungkan hatinya selalu dengan Allah, dijadikan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan para awliya wa salihin, diberi usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan di akhir usia dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salatin jami'atan nafi'ah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.